Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 66, melanjutkan tema yang telah kita bahas, yaitu mencerdaskan mental anak bagian yang kedua. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa anak itu atau manusia memiliki berbagai kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan juga ada kecerdasan mental, ya. Dan inilah yang terakhir yang sedang kita kaji. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa tips, beberapa cara untuk menumbuhkan kecerdasan mental anak. Saat itu kita telah membawakan 3 cara. Hari ini kita akan menyebutkan cara yang keempat sampai cara yang ke-8 insyaallah taala. Di antara cara untuk mengasah kecerdasan mental anak yang keempat adalah kita harus membangun motivasi dan optimisme di dalam diri anak. Inilah salah satu tugas orang tua. Jadi sifat optimisme, percaya diri yang tidak berlebihan, yang tidak mengarah kepada kesombongan, adalah merupakan sifat yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan itu adalah sifat yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbul fa'lal hasan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai optimisme yang baik, ya. Sebaliknya, sikap pesimisme adalah sifat yang dilarang di dalam agama kita, ya. Apalagi sifat yang namanya putus asa. Nah, kita sebagai orang tua bukan hanya bertugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan fisik anak seperti pakaian, kemudian juga kendaraan, lalu makanan. Itu memang kebutuhan yang harus disediakan, akan tapi bukan itu satu-satunya. Di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah bagaimana orang tua bisa membangun sifat optimis. Dan juga pikiran positif yang ada dalam benak anak kita. Kenapa? Karena sikap positif tersebut akan sangat berpengaruh bagi anak ketika dia mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya nanti. Dan kita berusaha mempersiapkan anak ini bukan hanya sekarang, menghadapi apa yang dia hadapi saat ini, akan tapi juga kita berusaha bagaimana caranya supaya nanti di masa yang akan datang, anak-anak kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan dia hadapi di dalam kehidupannya. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan sifat atau sikap positif ini. Misalnya ketika anak akan melakukan sesuatu, kadang-kadang anak awalnya sudah, sulit, berat. Ya, ketika ngarap PR, ketika ditugasi sesuatu, kadang-kadang anak dari awal sudah pesimis, ya. Sudah lemes duluan, sudah merasa saya tidak mampu. Inilah tugas orang tua. Bagaimana kita menumbuhkan optimisme di dalam jiwa anak kita. Ketika anak sudah kelihatan ada gelagat seperti itu, atau bahkan sebelum kelihatan ada gelagat seperti itu, maka orang tua perlu untuk memberikan kata-kata positif. Ayo nak, coba dulu. Ini tidak sulit seperti yang kamu bayangkan. Bapak, ibu, abi, umi yakin kamu pasti bisa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dikembangkan dalam jiwa anak kita. Bahkan kalau perlu, kita tumbuhkan, kita katakan kamu pasti bisa nak, insya Allah. Ayah, ibu, abi, umi tahu persis kekuatan kamu, kemampuan kamu. Kamu sebenarnya mampu untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran dalam satu hari, mungkin sekian puluh ayat. Jadi kamu mampu. Kami tahu persis betapa cerdasnya kamu, betapa kuatnya kamu. Yang seperti inilah akan menumbuhkan perasaan-perasaan atau sifat-sifat positif dan optimisme di dalam jiwa anak kita. Dan ketika anak sudah diajarkan untuk selalu memiliki sikap optimis dan motivasi yang tinggi, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang produktif. Dia punya semangat dan kemauan untuk belajar dan siap untuk mencoba hal-hal yang baru sehingga dia berani untuk mengambil resiko. Berbeda dengan orang-orang yang punya sifat pesimis, yang selalu berpikiran negatif. Dari awal dia sudah berpikiran, ah saya nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Jadi dia itu nggak bisanya bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia memang sudah men-setting, sudah memasang dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Kalau boleh dikatakan, anak-anak tipe seperti lah orang yang kalah sebelum berperang. Belum berperang sudah kalah. Kalah apanya? Kalah mentalnya. Padahal sebenarnya dia mampu, punya kemampuan. Dia punya kekuatan, dia punya keahlian, dia punya kepintaran, dia punya kecerdasan, dia punya IQ yang tinggi. Cuman karena kurang semangat yang ditumbuhkan oleh orang tuanya, maka disinilah kadang-kadang anak akan tumbuh memiliki mental yang lemah. Maka tugas orang tua terus terang tidak gampang. Apalagi kalau memang ada anak yang dasarnya itu memiliki sifat minderan. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia beda-beda perilakunya, beda-beda akhlaknya, beda-beda sifatnya. Walaupun bapak dan ibunya sama. Coba perhatikan anak-anak bapak, anak-anak ibu, ya para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan saja. Dari 5 anak atau bahkan gak usah 5, dari 2 anak. Bahkan 2 anak ini 2 anak yang kembar. 2 anak yang kembar. Lahirnya cuma beda beberapa? Berapa? Biasanya berapa itu kalau anak kembar? Cuma beda beberapa menit. Ya. Itu walaupun mimiknya atau muka, raut mukanya mirip, ya tingginya mirip, kulitnya mirip, sampai orang yang lihat itu sulit untuk membedakan ini kakaknya apa ini adiknya, ya mungkin namanya Rini sama ya, Rini sama Rina, ya kalau laki-laki Joko sama apa Joko sama Jaka mungkin ya. Ya walaupun mirip namanya, kemudian mirip mukanya, mirip cara jalannya, akan tetapi yakin 100% pasti ada perbedaan sifat. Padahal ini anak kembar yang jarak kelahirannya cuma beberapa menit saja. Bagaimana kalau misalnya bukan anak kembar? Bagaimana seandainya anak itu berbeda sekian tahun, berbeda jenis kelamin, berbeda usia, ya, berbeda postur tubuhnya? Jelas banyak sekali sifat-sifat yang akan berbeda. Nah, di antara sifat-sifat yang bawaan bayi tadi, orang Jawa mengatakan gawan bayi. Di antara sifat yang kadang-kadang dimiliki oleh anak adalah ada anak yang memang dari lahirnya dia punya sifat minder. Dia punya sifat pendiam. Dia punya sifat malu. Dan malu adalah sesuatu yang positif. Ya. Tapi minder bukan sesuatu yang positif. Ya. Kemudian dia punya sifat yang tidak berani untuk mencoba. Ya. Takut-takut. Nah, disinilah orang tua seharusnya bukan malah menjatuhkan mental anak. Ada sebagian orang tua malah menjatuhkan mental anak. Sehingga dikatakan kamu minderan. Sudah minder diomong, minderan. Dia tambah minder. Ya. Maka justru sebaliknya, kamu bisa nak. Insya Allah kamu bisa. Kamu kuat nak, insya Allah. Kamu punya kecerdasan nak. Ya. Walaupun mungkin kecerdasan anak itu tidak seperti yang kita ungkapkan mungkin. Ya. Akan tetapi ketika kita membangun sebuah motivasi, dengan kata-kata yang penuh semangat, dengan raut muka yang serius, ya, maka insya Allah akan muncul yang namanya sifat-sifat positif dan juga optimisme dalam jiwa anak kita. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara tips untuk mencerdaskan mental anak adalah latih anak agar sanggup menghadapi kesulitan. Latih anak agar sanggup menghadapi kesulitan. Kenapa bisa demikian? Karena kehidupan pasti ada kesulitan. Kalau kita nggak ingin menghadapi kesulitan, nggak usah hidup. Nggak usah hidup di dunia. Nah, makanya dahulu kiai kami mengatakan takut hidup, mati saja. Nah, takut mati, jangan hidup. Nah, takut mati, jangan hidup. takut hidup, mati saja. Jadi dahulu kami mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang tidak ingin menghadapi kesulitan, gak usah hidup. Karena orang yang namanya hidup pasti menghadapi kesulitan. Entah itu kesulitan ekonomi, ya, entah itu kesulitan studi, entah itu kesulitan hubungan interaksi, ya, bergaul dengan tetangga, ya, entah itu nanti kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan hubungan ini dan itu, kesulitan menghadapi anak dan seterusnya, kesulitan di kantor, kesulitan di jalan, ya, ini semuanya pasti akan kita hadapi. Nah, yang harus ditanamkan di dalam diri anak kita adalah bagaimana dia memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang tangguh, tidak mudah menyerah untuk menghadapi masalah dan rintangan. Jadi sedikit anak-anak yang mentalnya gak kuat, dia ketika menghadapi masalah bukan malah dihadapi, malah dia lari dari masalah. Dan yang lebih parah, na'udzubillah min dzalik, cuma sedikit masalah, dia mengurung diri di kamar, na'udzubillah min dzalik, tahu-tahu besoknya sudah, maaf ya, bunuh diri. Ya. Ternyata masalahnya apa? Masalahnya sepele. Ya. Masalahnya cuma diputuskan sama pacar. Itu sebenarnya bukan masalah. Kenapa bukan masalah? Karena dari awal memang dalam agama kita tidak menganjurkan yang namanya apa? Pacaran. Ya. Dari awal agama kita tidak menganjurkan seperti itu. Maka nuhun sewu, intermezzo ya. Intermezzo buat ibu-ibu ya, yang punya putra putri yang masih jomblo, bersyukurlah. Ya. Bersyukurlah ketika putra putri ibu itu tidak punya pacar. Ada sebagian orang tua datang ya, entah itu kepada ustaz, kepada kiai, ya, mengatakan, ustaz, tolong ustaz, anak saya itu sampai sekarang gak punya pacar. Ya, terus, kenapa ibu? Saya takut jangan-jangan apa bu? Ya. Justru bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman ini, seorang anak yang sudah 17 tahun ke atas gak punya pacar, itu luar biasa itu. Ya. Justru itulah pertanda kebaikan. Ya. Itu pertanda kebaikan. Maka disinilah yang perlu harus kita sadari bahwa ketika anak hidup di dunia, pasti dia akan menghadapi masalah. Terus bagaimana kita melatih anak kita punya mental yang tangguh ketika menghadapi masalah? Di antara caranya adalah ketika anak sedang menghadapi masalah, misalnya PR yang didapatkan dari gurunya di sekolah. Jangan buru-buru kita membantu anak kita. Jadi coba anak kita itu diberi waktu, diberi kesempatan agar dia menggarap sendiri. Ya. Tujuannya apa Ustaz? Karena itu gak sayang sama anak. Oh bukan, justru ini sayang sama anak. Kalau misalnya dikit-dikit anak kesulitan dibantu, dikit-dikit dibantu, padahal kita tahu persis anak ini mampu, nanti dia akan selalu tergantung kepada orang lain. Ya, dia akan menjadi pribadi yang cengeng. Ya, ada masalah apa-apa, minta tolong sama orang lain. Dia tidak terbina menjadi orang yang punya mental, punya pikiran, bagaimana kalau saya seperti ini? Ya. Jadi ini subhanallah, ya. Yang namanya kemandirian, ya, itu salah satu caranya, ya, salah satu caranya adalah anak dipisahkan dari orang tuanya. Anak dipisahkan dari orang tua. Bukan karena ingin membuang anak, tapi karena ingin anak punya kepribadian yang kuat. Cara yang paling mudah adalah ketika anak itu dipisahkan dari orang tuanya, ketika anak dimasukkan kemana? Ke pondok pesantren. Ya. Di pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang sampai saat ini, walaupun banyak sistem-sistem pendidikan yang lainnya yang baru-baru yang diimpor dari barat-barat, tetap yang namanya pesantren sulit untuk digantikan. Kenapa? Karena di pesantren anak itu akan terbiasa untuk ngapa-ngapain sendiri. Minimal natani kasur sendiri. Minimal itu. Ya. Karena di pesantren siapa yang mau natani kasur? Kalau berantakan ya sudah berantakan, situ kamu yang pakai sendiri. Tapi kalau di rumah biasanya yang ngerapiin kasur setelah tidur siapa? Orang tua. Kalau nggak orang tua, pembantu. Ya. Bayangkan, natani kasur saja harus manggil pembantu. Tapi kalau di pondok nggak ada pembantu. Minimal. Belum lagi yang lainnya, nyuci sendiri. Setelah nyuci sendiri, kemudian jemur, sendiri, jebol sendiri, kemudian ngelipeti sendiri, ngatur sendiri. Belum lagi nanti manajemen keuangan. Ya, dia oleh orang tua cuma dikasih uang misalnya ya, dalam satu bulan dikasih 200 ribu misalnya. Ya, atau dikasih 150 ribu misalnya. Ah, dia dilatih bagaimana duit 200 ribu itu cukup untuk satu bulan. Ya. Dan di situ justru latihannya. Dan tidak setiap anak bisa seperti itu. Ada sebagian anak dikasih 200 ribu dalam satu hari, dua hari sudah habis. Nah, kalau di pesan, kalau di rumah tinggal apa? Pak duit. Ya. Pak minta duitnya. Kalau di rumah tinggal di pesantren enggak bisa. Ya. Kalau dia memang pengen foya-foya, dia punya duit 300 ribu. Kemudian dalam satu hari, ya dua hari dia habiskan, dijamin dalam 28 hari berikutnya dia akan kelaparan. Alias yang bisa jajan. Makan tetap makan, tapi nggak bisa jajan. Nah akhirnya anak, oh iya ya, berarti saya ini kedepannya harus lebih irit lagi. Jangan sampai uang ini saya habiskan dalam waktu. Inilah yang namanya menghadapi kesulitan. Ya. Makanya subhanallah, di lembaga tersebut bukan hanya masalah kemandirian untuk mengurusi pakaian, keuangan, sampai ada sebagian pesantren itu membiarkan santrinya memasak sendiri. Ada sebagian pesantren yang seperti itu. Ya. Bahkan ada sebagian kiai di pesantren itu yang kalau tahu santrinya itu enggak mau masak, malah dibuang. Ya, kamu enggak siap untuk jadi apa? Jadi orang yang bermental tangguh, enggak siap kamu jadi kiai. Ya. Sehingga disuruh pulang sama kiainya. Ya. Ya, ini masalah-masalah yang mungkin berbeda dari satu pondok ke pondok yang lainnya. Ya, masalah masak ini. Ada sebagian pondok dimasakkan, ada sebagian pondok masak sendiri. Intinya, yang masalah cuci, ya, membersihkan kamar sendiri, nyapu, ngepel, itu semua bagiannya dari sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya dunia pesantren. Dan ini bukan dalam rangka untuk membuat anak itu bekerja romusa. Atau bekerja roti, bukan. Tapi inilah membentuk kepribadian anak sehingga dia mandiri. Nah, makanya kalau misalnya anak kita nggak di pesantren misalnya atau belum di pesantren kan, anak menghadapi kesulitan, ada PR, dia agak kesulitan, coba kita katakan, ayo nak, kamu bisa nak, coba digarap sendiri. Atau kalau misalnya orang tua membantu, kayaknya nak, ini jawabannya kayaknya ada di buku Anu. Ya, kayaknya ada di buku Anu, dia sulit sendiri. Nah, ada sebagian orang tua lah kesulitan, langsung di bukunya, kemudian diapakan? Dibukakan nih halamannya, bahkan bukannya dibukakan, orang tuanya yang nulis. Berarti sih gara PR siapa? Wong tuane. Sehingga yang gak tahu saya gurunya kira-kira bisa membedakan gak antara tulisan anak sama tulisan orang tua. Kecuali kalau orang tua tulisannya sama kayak anaknya. Yeah. Akan tapi biasanya tulisannya orang tua berbeda sama tulisan anaknya. Nah ini gak mendidik sama sekali. Ya, enggak mendidik sama sekali. Jadi, kalau memang anak itu sudah tidak bisa sama sekali, baru kemudian orang tua turun tangan. Memang butuh waktu. Ya, memang butuh waktu, jemaah sekalian kami hormati, butuh waktu. Ya, berbeda dengan orang tua yang pengen instan, ya, yang pengen instan ketika anak ini bagaimana? Bu, jawabannya langsung, jawabannya A, tulis. Jawabannya B, tulis. Itu memang cepat. Akan tapi kurang mendidik anak. Berbeda ketika kita coba apa, coba dipikirkan. Kira-kira menurut kamu apa? Kalau gini gimana bu? Kayaknya kurang pas, coba ditambahi kalimatnya seperti ini. Nah, anak diajak untuk berpikir. Memang butuh waktu yang lama, tapi subhanallah efeknya lebih positif buat kepribadian anak. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara cara untuk mencerdaskan mental anak adalah ajarkan anak untuk bangkit. Ajarkan anak untuk bangkit dan tetap tegar ketika jatuh. Ajarkan anak untuk bangkit dan tetap tegar ketika dia jatuh. Kegagalan adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh seseorang. Kegagalan pasti adalah sesuatu yang akan dihadapi oleh seseorang. Gak mungkin orang itu sukses terus, entah itu dalam bisnis, entah itu dalam menghadapi ujian, ya. Dia akan mengalami yang namanya kegagalan. Dia akan mengalami yang namanya kegagalan. Akan tetapi, ketika kegagalan itu terjadi, kalau seandainya anak ini bisa dimotivasi untuk sukses menghadapi kegagalan tersebut, maka dia akan menjadi pribadi yang memiliki mental yang lebih tangguh lagi. Ketika anak gagal tentunya ada reaksi. Ya, ada reaksi, misalnya dia sudah belajar dengan tekun, ternyata nggak dapat ranking 1. Ternyata cuma ranking berapa? Cuma ranking 3, ranking 5, atau bahkan ranking 6. Wajar ketika anak itu reaksinya sedih, ya. Ya. Sedih, kemudian dia murung, ya, kecewa atau mungkin marah, ya. Itu reaksi yang wajar dan normal, ya. Bahkan kalau enggak kecewa ya mungkin itu enggak normal malah, ya. Kalau kecewa normal. Tapi disinilah justru perannya orang tua, bagaimana orang tua ini bisa membangkitkan anak yang sedang terjatuh tadi. Nah, jatuh, bagaimana dia bangun lagi? Nah, orang tua ada sebagian yang tidak peduli dengan hal itu. Tiba-tiba baik, ngono. Ya. Jatuh-jatuh saja, jangan. Jadi kita berusaha bagaimana anak itu mau bangkit dan kembali tegar untuk menghadapi kegagalan berikutnya. Untuk menghadapi kesuksesan berikutnya. Bahwa sebenarnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Bisa mungkin suatu saat, kita kan sering lihat ya, kita sering lihat kejadian-kejadian di sekeliling. Semut misalnya, dia menemukan makanan, ya, serpihan roti. Biasanya antara ukuran semutnya dengan serpihan rotinya besar apa? Rotinya. Tapi coba lihat bagaimana semut itu punya semangat yang luar biasa. Ya. Kalau boleh kita umpamakan, coba kita suruh ngangkat lemari, ya, yang ukurannya 2 kali lipat kita. Berat enggak? Berat. Dan mungkin kita enggak kuat. Tapi coba lihat semut. Serpihan rotinya itu lebih besar daripada ukuran tubuhnya 2 atau 3 kali lipat. Tapi dia bisa membawa jarak berapa meter? Yang kalau kita ukur dengan jarak kita kilometer, ya. Karena diukur dengan ukurannya semut, ya. Ukurannya semut itu 10 meter, mungkin buat kita 10 kilometer gitu ya. Bagaimana semut bisa berjalan 10 kilometer membawa sebuah barang yang lebih besar dibandingkan ukuran tubuhnya? Kita lihat, coba anak itu diajak untuk melihat apa yang ada di sekeliling. Kemudian semut itu ternyata sarangnya ada di atas misalnya. Coba lihat bagaimana semut sudah berjalan 10 meter, kemudian dia naik ke dinding, baru naik beberapa langkah jatuh. Naik beberapa langkah jatuh lagi. Terus nyoba sampai akhirnya sampai. Nah yang seperti ini kan bisa kita gunakan sebagai sarana buat anak untuk berpikir. Nak coba lihat nak. Kamu sama semut besar siapa? Kamu sama semut besar siapa? Kamu sama semut punya kelebihan mana yang lebih besar? Kamu punya otak, semut gak punya otak. Kamu punya tangan, semut gak punya tangan. Ya, maksud saya tangan dan kaki yang bisa diaktifkan. Kalau semut kan ya semuanya kaki apa ya? Kurang tahu saya, mungkin bagian depan ya. Akan tapi kan semut kan trigger terbatasan. Kita bisa menggunakan palu, kita bisa menggunakan sepeda, semut gak bisa. Ya. Kita bisa menggunakan listrik. Jadi anak itu dilatih bahwa ketika jatuh jangan kemudian putus asa. Ya. Jangan mudah putus asa. Dan inilah yang harus kita lakukan atau kita tanamkan dalam jiwa anak. Tanamkan dalam jiwa anak kita, jangan mudah takut dengan gagal. Gagal biasa, gak bisa biasa, sudah gak apa-apa. Jadi anak misalnya nyoba, ya lihat aja ketika dia latihan sepeda. Ada gak anak kecil latihan sepeda langsung bisa? Gak bisa. Latihan sekali, nuntun. Baru nuntun, sudah jatuh, berdarah. Ya, besoknya lagi, nuntun lagi, jatuh, berdarah lagi. Kan gak putus asa anak tersebut. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh buat anak untuk mengajarkan untuk tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, latih anak untuk mampu menganalisa kegagalannya. Jadi kalau anak gagal itu diajak dia untuk berpikir, dianalisa. Di mana letak kesalahannya? Jangan malah ada sebagian orang tua malah mengkritik anak dengan bahasa yang pedas. Ah, ayo ketok, sudah bisa. Pancen bocah, maaf ya. Pancen anak, memang anak, kamu memang anak, maaf ya, goblok, dan seterusnya dalam tanda kutip. Ya jangan seperti itu. Dia itu ketika gagal, mentalnya sudah jatuh. Dikatakan pula dengan kata-kata yang kasar, tambah apa? Tambah jatuh. Ya. Maka disinilah peran orang tua. Ya. Ketika anak gak bisa, jangan mengecek. Memang ada sebagian orang tua hobinya ngecek. Ya. Jadi anak datang kepada orang tuanya, baru dibelikan pulas ya, baru dibelikan krayon ya, dia gambar, menurut dia gambarnya sudah bagus sekali ya, kasih warna, gambarnya seharian itu. Datang kepada bapaknya atau ibunya, "Bapak, lihat nih gambarku. Ini gambar apa, Nak? Ini gambar rumah, gambar pemandangan, gambar matahari, gambar sawah." Ya, gambar kita kan dulu kan seperti itu ya. Gunung berapa? Gunung dua. Terus ada apanya? Ada matahari di tengah. Terus ada? Ada jalan di tengah juga. Terus ada rumah, ada sawah ya. Kemudian di atasnya ada apa namanya hijau biru-biru ya, langit dan seterusnya. Nah, orang tuanya anak umur berapa 4 tahun ya, gambarnya masih seperti itu. Bukannya malah memuji anaknya. Ya apa sih benang bundet apa? Ini apa, ini benang kusut apa? Anak sudah satu harian dia menggambar, pengen mendengarkan kata pujian dari orang tuanya, kok malah dijatuhkan mentalnya. Maka seharusnya untuk ini kiriman dari anu bagus. Ya. Kayak siapa? Kayak Pak Dino Sidin. Kayak Pak Dino Sidin. Saya ingat sekali dahulu ketika acara TVRI ya. Enggak pernah satu kata pun mengatakan, "Oh, ini jelek." Enggak ada. Mesti apa? Mesti bagus ya. Itu adalah membangun mental anak ya. Jadi anak itu berusaha untuk menganalisa kegagalannya. Jadi kalau misalnya anak itu gagal, maka anak itu diajak untuk berpikir, "Nah, kamu ini kenapa kok tadi gagal, terlambat masuk kelas, kemudian kamu dihukum sama guru di kelas." Misalnya dia seharusnya masuk jam 7, ternyata berangkat masuknya jam 7 lewat 15. Sehingga dihukum sama gurunya di kelas. Dihukum ngapain lah, dijemur lah, atau disuruh bersihin WC dan seterusnya. Pulang-pulang dia mengeluh, "Saya capek tadi disuruh bersihin WC dan seterusnya." Nah, anak ini diajak untuk berpikir, "Kenapa kamu terlambat?" Ya, jadi bukan hanya dimarah-marahin, bukan hanya disyukurin salahnya sendiri, enggak. Tapi anak disuruh berpikir, "Kenapa tadi kamu terlambat?" Ya karena berangkatnya terlambat. Seharusnya berangkatnya jam 6:30, saya berangkatnya jam 7 kurang seperempat. Padahal perjalanan butuh setengah jam. "Ah, kenapa kamu berangkatnya tadi jam 6:30? "Ya karena bangunnya apa? Kesiangan. Seharusnya bangunnya subuh, bangunnya jam 6 baru bangun. Kenapa kamu bangunnya kesiangan?" "Ya tadi malam nonton. Nonton sampai jam 11 malam. Akhirnya bangun paginya sulit." Berarti, Nak, analisa sebab kegagalan kamu masuk tepat pada waktunya lah gara-gara apanya? Gara-gara malamnya kamu begadang. Berarti kalau kamu gak ingin terulang, besok kamu tidurnya harus lebih gasik lagi. Ini yang namanya menganalisa kegagalan. Dan anak itu perlu dibimbing. Ya. Jadi jangan sebagai orang tua, "Lah, gue kurang ngerti." Loh, ada sebagian orang tua, dia gak paham bahwa anak itu memang gak paham. Ya. Anak tidak tahu apa sih yang menyebabkan dia seperti itu. Nah, inilah tugas orang tua. Ya. Dia berusaha untuk membimbing anaknya untuk mau, "Ini loh kesalahannya, Nak. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini." Adapun besok dia akan mengulangi lagi, yang penting dia sudah tahu kesalahannya. Ini adalah yang ketujuh dan yang kedelapan. Yang terakhir adalah orang tua harus menjadi contoh. Orang tua harus menjadi contoh. Kenapa? Karena orang tualah cermin dari siapa? Dari anaknya. Ya gimana ingin anaknya mentalnya tangguh tapi orang tuanya mentalnya kerupuk kudanan, ya kerupuk yang kehujanan. Ya bagaimana mau menjadi mental yang kuat seandainya orang tuanya mentalnya tidak kuat, gampang putus asa, dan itu ditampakkan di hadapan anak. Ya kalau misalnya orang tua itu semacam ada perasaan putus asa, jangan ditampakkan di hadapan anak kita. Salah satu pelajaran yang disampaikan di oleh mantan presiden kita Pak SBY itu adalah kalau jadi komandan ya, kalau jadi komandan, jadi pemimpin, walaupun takut jangan tunjukkan apa? Rasa takut di hadapan anggota. Ya kalau pemimpinnya takut, anggotanya lebih takut lagi. Kalau mentalnya jatuh, anggotanya lebih jatuh lagi mentalnya. Sama juga orang tua ya. Orang tua kalaupun dia ada perasaan-perasaan yang putus asa ya, karena mungkin masalahnya berat, kalau bisa jangan ditampakkan dalam anak kita. Nah, kalau misalnya kita yang punya kematangan akal saja sudah seperti itu, apalagi anak yang akalnya masih belum sempurna. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi. Silakan. Demikian Khotbah Islam untuk sesi materi dari bahasan mencerdaskan mental anak, disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain Hafirullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan sebagaimana biasa, kami undang Anda untuk mengirimkan pertanyaan di 0819896543. Atau jika ada waktu, bisa melalui telepon di 0218236543. Kita bergabung kembali dengan Radio Insani Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Dan saya sudah berdoa terus menerus, tapi belum ada hasilnya, Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh hamba Allah di Purwokerto. Dan saya mengapresiasi kepedulian Anda kepada keponakan Anda sendiri, walaupun itu bukan merupakan tugas utama Anda, akan tapi Masya Allah Anda punya perhatian untuk peduli terhadap nasib ponakan Anda. Jadi apa yang sudah Anda lakukan tadi, seakan-akan saya membaca dari pertanyaan Anda bahwa Anda itu mendoakan, dan itu bagus sekali. Akan tapi di situ tidak disebutkan apakah Anda sudah berusaha menasehati atau belum. Ya, kalau memang Anda belum menasehati, maka tolong diiringi doa Anda ini dengan usaha. Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar berdoa saja. Ada ikhtiar, ada doa. Berusaha untuk menasehati. Dan ketika menasehati itu, yang perlu ditanamkan di dalam jiwa kita adalah jangan pesimis. Karena ada sebagian orang ketika akan menasehati, dia ngomong, udah banyak yang nasehati, masa sih akan diterima. Itu namanya kalah sebelum berperang. Jadi kalau misalnya kita akan menasihati seorang, jangan sampai kita katakan, oh ini sudah, sini dinasihati, nggak mungkin akan diterima. Jangan seperti itu. Seharusnya ketika anak itu akan kita nasihati, maka kita, ya Allah, anak ini akan menerima. Kalaupun dia nggak menerima dari orang lain, dia akan menerima dari saya. Kalaupun dia nggak menerima dari saya hari ini, dia akan menerima dari saya esok hari. Kalaupun esok hari dia nggak menerima dari saya, mungkin tahun depan dia akan menerima dari saya. Para ulama mengumpamakan, ya, tentang efek dari nasihat yang terus-menerus seperti batu yang ketetesan apa? Air. Batu yang ketetesan air. Yeah. Batu, sekeras apapun batu, kalau misalnya dia ketetesan air setiap harinya, lama-lama batu yang keras itu akan bolong. Yeah. Akan membentuk cekungan. Coba lihat yang ada di gua-gua. Ada namanya stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit yang ada di gua-gua itu setelah berapa tahun? Bukan ratusan tahun, apa? Ribuan tahun. Jadi tidak putus asa, kita terus nasihati. Walaupun mungkin akhirnya tidak diterima, tidak ada masalah. Karena kewajiban kita adalah hanya menyampaikan. Tapi ketika menasihati, kalau bisa, sebelum kita menasehati, minimal kita ini tanam jasa. Apa maksudnya Ustaz tanam jasa? Maksudnya adalah kita berbuat baik terlebih dahulu kepada anak itu. Ya, misalnya anak itu sukanya apa? Coklat misalnya. Kita pas datang ke situ kita beliin coklat. Nina, Pak D atau Pak Lek belikan coklat. Ya. Dan gak usah ngomong apa-apa. Gak usah. Oh, nih udah dibeliin coklat, masa kamu gak mau gini? Gak usah. Pokoknya awalnya kasih apa kebutuhan dia. Mungkin dia sepatunya udah rusak, orang tuanya gak mampu untuk membelikan, Anda belikan. Ya. Jadi tanam jasa terlebih dahulu. Sampai anak itu merasa bahwa ada orang yang peduli sama dia dan baik. Nah, ketika anak itu sudah merasa, oh orang ini peduli sama saya, sedikit demi sedikit pintu hatinya akan terbuka. Ketika pintu hatinya terbuka, Anda akan lebih mudah masuk. Dibandingkan seandainya Anda tidak punya jasa sebelumnya, datang-datang dengan muka masam, langsung sini kamu, tak nasihati. Sulit diterima. Karena pintunya masih apa? masih tertutup. Maka Anda berusaha untuk tanam jasa terlebih dahulu, berbuat baik sama dia dengan hadiah, dengan ini dan itu, dengan ucapan yang baik, dengan sapaan yang lembut, dan diiringi dengan dosa mudah, dan diiringi dengan doa, mudah-mudahan anak itu terbuka hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz, dan jawaban tersebut juga mewakili beberapa pertanyaan yang memohon nasihat untuk cara menasehati anak-anak. Yang berikutnya Ustaz, kita bacakan kembali dari hamba Allah yang ada di Kalimalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang sudah berkeluarga dan punya anak, akan tapi kehidupannya ditanggung orang tua, dan jika orang tua diberitahu, jawabannya kasihan. Bagaimana solusinya Ustaz? Bagaimana dengan anak yang sudah berkeluarga, akan tetapi kehidupannya masih ditanggung oleh orang tua, dan ketika orang tuanya dinasehati, ngomongnya kasihan anak. Inilah yang kadang-kadang sulit dibedakan antara kasih sayang yang benar dengan kasih sayang yang kebablasan. Contoh yang paling mudahnya kalau anak kecil adalah apa yang diminta dipenuhi. Ini menunjukkan kasih sayang. Padahal sebenarnya kasih sayang itu gak harus memenuhi permintaan anak. Sama juga ketika anak itu sudah, apalagi sudah berkeluarga, masih terus ditanggung sama siapa? Sama orang tuanya. Loh, bagaimana anak itu akan mandiri kalau seperti itu? Yeah. Jadi kalau misalnya orang tua mau membantu, ya mungkin membantu sesekali ketika anaknya sedang kepepet, masa bulanannya dibantu? Jadi kalau kita mau bantu modal misalnya, itu modal. Bukan hanya modal, ajarin juga bagaimana sebenarnya berbisnis, ya. Bagaimana mengolah modal itu, karena ada sebagian anak itu gak tahu dapat modal malah buat foya-foya, ya. Buat beli barang-barang yang tidak terlalu urgen, bukan kebutuhan primer. Ya akhirnya usahanya gagal. Maka kalaupun orang tua mau membantu anaknya, maka bantulah sebagai bentuk memberikan kail, bukan memberikan ikan. Ada sebagian orang sukanya memberinya ikan dari mangan, iwak entong, wih, besoknya minta ikan lagi. Tapi kalau dikasih kail, ya, ikannya habis, dia nyari lagi dengan kail yang sudah diberikan tersebut. Maka di sini perlu diluruskan, dan di situ di dalam pertanyaan tidak dijelaskan kenapa orang tuanya memberikan bantuan kepada anaknya. Kalau memang karena mendesak, anaknya mungkin sakit keras, punya kekurangan fisik yang nggak bisa digunakan untuk bekerja secara maksimal, itu lain masalah. Tapi kalau anaknya sehat walafiat, cuma karena orang tuanya kasihan, merasa sayang kepada anaknya, maka itu bukan tipe pendidikan yang membangun mental anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kita akan bacakan pertanyaan dari radio yang lain yang sudah masuk di meja redaksi kami, dari Radio Bas FM, dengan Radio Bas FM. Dari Umu Iza, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya kelas 2 SMP laki-laki, kebetulan anak di Ponpes. Dan kata-kata apa yang pas untuk menasehati agar si anak tidak tersinggung atau sakit hati mengenai pengaturan uang? Seumpama anak satu minggu dikasih 100 ribu, nah belum seminggu sudah minta lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana mengatur anak untuk bisa menggunakan, memanage uang? Dan ketika anak sudah seminggu habis dikasih, dia minta lagi, bagaimana supaya anak tidak tersinggung ketika ibu tidak memberikan? Jadi begini ibu ya, pertama kali anak itu harus diajarkan kepada dia bahwa kehidupan di dunia ini untuk hidup eksis itu lumayan berat. Ya, gampangannya cara gampang, bahasa gampangnya nyari duit itu gak gampang gitu. Jadi katakan kepada anak, nyari duit itu gak gampang. Ajak anak ya, suatu saat ngeliat pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat. Misalnya maaf, petani misalnya, buruh misalnya. Ajak anak ke sawah, coba nak, kira-kira menurut kamu, petani seperti itu, sehari digaji berapa? Ya. Sehari digaji berapa? Ya. Sehari digaji berapa? Mungkin anak nggak tahu, makanya kita tahu anak itu paling sehari dari pagi sampai siang paling buruh di sawah paling 30-40 atau bahkan mungkin nggak sampai 40-30 ribu. Coba bayangkan nak, dia bekerja dari pagi sampai siang, macul, nanam padi, kemudian menyiangi rumput, ya. Bagaimana dia digaji 30 ribu? Capek. Ya. Jadi mencari uang itu nggak gampang. Sehingga ketika anak tahu, oh ternyata mencari uang itu nggak gampang. Sesuatu yang didapatkan dengan kesulitan itu akan dijaga dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau perlu ketika anak sedang liburan, coba anak itu dilatih untuk mencari duit. Gak apa-apa. Ya. Misalnya anak, ibunya misalnya bikinkan es misalnya. Atau bikinkan roti, anaknya suruh keliling. Ya, suruh jualan. Atau minimal suruh ngantar kemana, ke toko-toko, dititipkan. Ya, kemudian anak setelah itu dikasih upah. Nah yang seperti itu kan membuat anak menjadi berpikir, oh ternyata mencari duit itu gak gampang. Ya. Ketika anak sudah berpikir seperti itu, maka dia akan, oh kalau saya punya duit berarti ini duit sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Karena itu sesuatu yang berharga, maka saya akan berhati-hati dalam menggunakannya. Nah ini yang perlu awalnya diajarkan kepada anak. Dan ini kalau tidak diajarkan terlebih dahulu kepada anak, tahu-tahu anak itu kita stop misalnya, biasanya 100 ribu sehari, belum satu minggu sudah habis, kemudian kita kirimi, suatu saat kita nggak mau kirimi tanpa ada keterangan sebelumnya, nanti anak akan merasa, oh bapak sudah tidak sayang lagi sama saya, ya sudah kalau gitu saya keluar saja. Itu akibatnya karena tidak ada komunikasi sebelumnya. Maka saya anjurkan kepada Anda, ibu yang bertanya, untuk lebih menjalin komunikasi lebih dalam lagi kepada anak sambil didoakan. Dan juga sambil anak disuruh lihat, coba lihat teman kamu, ada nggak yang sanggungnya lebih sedikit dari kamu? Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa menghadapi mengatur duitnya dengan baik? Itu penting untuk disampaikan kepada anak. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya masih dari pendengar radio Bas FM yang ada di Solotigo. Kali ini kita bacakan. Dari Ibu Sumatah yang ada di Jepara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, tiga anak saya pada mondok di usia 7 tahun. Masalahnya, ketika liburan di rumah, disuruh beres-beres kamar, malah jadi malas. Katanya, di pondok kan sudah sering. Bagaimana memberi penjelasan Ustaz supaya di rumah bisa mengamalkannya? Demikian Ustaz. Ya, pertama terima kasih kepada ibu yang memiliki semangat tinggi memasukkan anaknya ke pesantren, bahkan tiga-tiganya dimasukkan ke pesantren, masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi keluarga ibu dan keluarga kita semua. Sebelum saya jawab, saya kalau boleh memberikan masukan, sejak usia 7 tahun sudah di pesantren, berarti kelas 1 SD ya, kelas 1 SD sudah dimasukkan ke pesantren. Maaf. Kalau saya boleh memberikan masukan, kalau menurut saya mungkin usia yang ideal ya, wallahu alam ya. Kalau menurut saya usia yang ideal dalam kondisi stabil, dalam kondisi yang umum itu adalah kira-kira anak sudah tamat SD. Kira-kira anak sudah tamat SD baru masuk ke mana? Baru masuk ke pesantren. Kenapa? Karena usia-usia anak di SD, TK itu sehingga ketika anak masih usia seperti itu dimasukkan ke pesantren, dikhawatirkan dia akan kehilangan sebagian besar dari kasih orang tuanya. Ya. Nanti SD pondok, nanti SMP pondok lagi, SMA pondok lagi, setelah itu kemudian akan kuliah, pisah lagi, dia akan mendapatkan kasih dari orang tuanya secara maksimal. Maka kalau menurut saya, wallahualam bissawab, bahwa yang namanya masuk pesantren itu kalau bisa setelah tamat SD, kecuali dalam kondisi-kondisi yang mungkin SD yang ada rusak semuanya, ya rusak dalam arti pergaulannya jelek, itu lain masalah. Saya lagi bicara tentang adanya lembaga SD yang bagus, yang bisa diberikan pendidikan yang baik, bisa diawasi oleh orang tuanya. Menurut saya alangkah baiknya anak itu dimasukkan di usia setelah tamat SD. Nah, adapun anak ini ketika sudah di pondok dia biasa bersihkan kasurnya, ketika di rumah dia mengatakan sudah sering, itu yang harus dijelaskan kepada anak. Kamu kemarin sudah makan belum? Sudah. Kenapa sekarang makan lagi? Bukankah kamu sudah sering makan? Ya. Jadi anak ini dijelaskan kepada dia adalah sebuah kebutuhan, ya, bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, sebuah karakter perilaku. Jadi apa yang baik-baik yang kamu kerjakan di sekolahan atau di pondok, coba kamu praktekkan lagi di rumah, itu lebih baik lagi. Memang di sini perlu ada kerjasama yang apik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Jadi sekolah itu seharusnya, pondok itu, pengasuh pondok, ketika santri akan pulang seharusnya dia membekali santrinya. Kamu nanti di rumah harus kayak gini, sebaiknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu nanti di rumah berusaha untuk berbakti kepada orang tua dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini memang harus, harus ada dari sekolah seperti itu. Makanya kalau misalnya ibu memperhatikan ternyata anak ibu seperti itu, dan ternyata rata-rata anak-anak pondok itu seperti itu, maka para wali perlu memberikan masukan kepada pihak pengasuh pondok pesantren agar mereka memperbaiki pola pikir anak yang keliru tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pendengar Radio Roja, ada pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Dari seorang ibu yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki anak usia remaja, putri, yang saya tanyakan bagaimanakah caranya memberikan atau menumbuhkan sifat percaya diri, karena anak saya saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah dan tidak mudah untuk bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Di sisi lain, saya bersyukur karena tidak terpengaruh terhadap pergaulan bebas remaja saat ini. Namun di sisi lain, saya terkadang merasa kasihan akan ketidakpercayaan dirinya tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana anak bisa pergaulannya tidak kebablasan tapi juga punya rasa percaya diri? Alhamdulillah, bersyukurlah pertama kali bahwa anak ibu gak suka keluyuran. Ya, anak muda mengatakan hangout, ya, gak suka keluyuran. Maka bersyukurlah kepada Allah pertama kali. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi anak ini gak pede? Ya, caranya insya Allah mudah, ya, insya Allah mudah. Di antara caranya adalah anak ini sering dibawa ke komunitas yang positif. Ya, kalau memang dia itu jarang keluar, maka Anda yang membawa anak keluar ke komunitas yang bagus. Contohnya komunitas pengajian. Mau gak mau kan di pengajian akan ketemu dengan orang banyak. Ya, seingat sekali dahulu ketika saya masih di kuliah di Madinah. Dan saat itu anak yang pertama, anak pertama dan yang kedua itu saya tinggal di rumah. Terutama anak yang pertama itu punya sifat yang mirip-mirip seperti itu. Kurang percaya diri, takut kepada orang lain. Itu ayah kami, Allah yarham, Sazini Muhayyad, itu luar biasa berusaha untuk bagaimana anak ini gak takut dengan lingkungannya. Akhirnya setiap hari itu diajak naik sepeda, dibonceng, ya, ngelihat mobil, ngelihat orang-orang lalu-lalang. Jadi dibikin dia ini gak takut dengan orang. Ya. Dan memang ada sebagian orang seperti itu, ya, karena mungkin minder tadi itu bawaan dari bayi, sifat dari bayi, dia minder. Nah, ada, ya, jika tahu anda punya sifat minder seperti itu, nggak ajak dia ke komunitas yang positif, ya, pengajian diajak, nanti di sana ketemu sama anak-anak yang lain, suruh untuk salaman, ya, dikenalkan sama orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada acara keluarga. Ketika ada acara keluarga, biasanya kan keluarga biasanya ada arisan, ya, kemudian ada ya kumpulan lah, kemudian rutin keluarga bulanan, beda-beda. Ajak anak itu juga, dan kalau bisa diberi kepercayaan, ya, beri kepercayaan untuk misalnya ya untuk jadi MC, ya, atau kalau sudah tingkatnya agak tinggi lagi untuk memberikan tausiah, ya, atau berikan penampilan, ya, membaca Al-Quran atau semisalnya. Sehingga anak itu akan terbangun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perlu kesabaran yang ekstra untuk merubah sebuah karakter. Semoga Anda dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya. Ya. Yeah. Baik, terima kasih atas kesempatan atau jawaban yang pertama tadi dari ibu kita, pendengar yang menyampaikan pertanyaan. Baik, satu pertanyaan kembali dari pendengar kita yang bertanya, Abu Abdillah di Sulawesi Barat. Ya Ustaz, saya memiliki dua orang anak yang saat ini berusia 4 dan 3 tahun. Alhamdulillah mereka aktif. Akan tetapi anak yang pertama saya suka cemburu kepada adiknya karena dirasakan sepertinya saya atau sebagai orang tuanya memiliki perhatian yang lebih kepada adiknya. Namun saya lakukan ini karena kami beranggapan bahwa anak pertama kami sudah cukup pintar dan bisa mengetahui hal yang dilarang dan hal yang baik untuknya. Bagaimanakah menurut pandangan Al-Ustaz, apakah apa yang saya sikapi tersebut adalah hal yang baik, atau bagaimanakah cara yang terbaik bagi kami sebagai orang tua agar kedua anak saya tidak ada rasa saling cemburu di antara mereka? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, apa yang Anda lakukan itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, Anda ingin membuat kakak itu menjadi pribadi yang lebih tangguh, tidak terlalu tergantung kepada orang tuanya, dan Anda punya maksud seperti itu, sisi positif. Sisi negatifnya adalah ketika Anda terlihat kecenderungannya kepada yang kecil, walaupun sebenarnya secara tabiat yang kecil perlu diperhatikan lebih dibandingkan yang besar. Akan tetapi diusahakan jangan terlalu kentara. Dan kalau bisa, ketika Anda menyapa yang kecil, Anda juga menyapa yang besar. Ya, ketika Anda membimbing yang kecil, juga membimbing yang besar, walaupun mungkin porsinya berbeda. Jangan sampai ya porsinya itu terlalu kentara. Perhatian kepada yang kecil 90%, kepada kakaknya 10%, itu terlalu kentara. Tapi kalau misalnya 40-50 misalnya, 40-60, ya, itu insya Allah masih bisa dimaklumi oleh anak. Maka di sini mungkin menurut saya perlu porsinya saja yang jangan terlalu kentara perbedaannya antara perhatian kepada yang besar dengan yang kecil. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.